الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Langsung ke kajian Bulugh Al-Maram. Hadith sekarang hadith 104 atau masih 102 ini? 104 104. 104. Al-i'timadu 'ala ar-rajuli al-yus astaghfirullah. Al-i'timadu 'ala rijli 'ala rijli al-yusra. 'Ala rijli al-yusra 'inda qada'il hajah. Al-i'timad artinya adalah bersandar ya. Atau mengandalkan. 'Ala ar-rijl. Rijl berarti kaki. Dan rijl di sini dia muannas karena berpasangan. Al yusra yang sebelah kiri, inda qada'il hajah, ketika menunaikan hajat ya. An Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala an naq'uda 'ala al yusra wa nansib al yumna. Rawahu al Baihaqi bi sanadin dha'if. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, 'allamana artinya telah mengajarkan pada kami. Dari kata alama yu'allimu ya. Alama yu'allimu, alamana, alamana telah mengajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Fi di sini artinya berkaitan atau tentang al khala. Al khala di sini maksud al khala pekerjaan membuang air, membuang menunaikan hajat itu. Anak uda alil yusra, agar kita qa'ada yaqudu artinya duduk. Anak uda alil yusra, duduk di atas al yusra. Ini hakikatnya bukan duduk seperti gini, tapi jongkok ya. Jadi mengandalkan al yusra, kaki bagian kiri. Menopang ya, menopang maknanya menopang dengan kaki bagian kiri. Wa nansib al-yumna, dan kita merentangkan al-yumna. Berarti posisi itu agak miring sedikit. Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaif, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad dhaif. Berarti kita tidak bisa mengatakan Rasulullah SAW melakukan ini atau mengajarkan ini karena hadis ini dhaif. Fawaid, faedah hadis ini. Al-hadithu dalilun ala istihbabi nasbir rijli al-yumna. Hadith ini menunjukkan istihbab dianjurkannya nasab merentangkan kaki sebelah kanan. Wattahamuli ala rijlil yusra athna'a qada'il hajah. Dan bertahamul itu artinya membebankan, membebankan atas kaki sebelah kiri. Asna, asna artinya di tengah-tengah, di tengah-tengah menunaikan hajat. Oke. Kedua, hadzal haditsu dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wa dhaifu la tathbutu bihi ala ahkam asy-syar'iyyah. Nah, ini adalah kaidah. Ini kaidah yang harus diingat. Bahwasanya hal yang dhaif atau hadis yang dhaif itu tidak tabit dengannya, tidak ditetapkan dengannya hukum-hukum syar'i. Berarti jika ada suatu hukum yang didasari oleh hadis yang dhaif, itu hukum tersebut sebenarnya didasari dengan kelemahan sehingga tidak berasaskan dengan kekuatan. Kecuali jika hadis dhaif tersebut memang selaras dengan hadis sahih atau ayat Al-Qur'an atau selaras dengan kaidah dan maqasid syar'iyyah. Ya. Fa in thabata min an-nahiyah at-tibbi at-tibbiyah, dan maka jika fa in thabata, maka jika telah tertetapkan min an-nahiyah dari segi at-tibbiyah kedokteran atau kesehatan, jika memang tertetapkan dari segi kesehatan anna hadhil jilsah, bahwasanya al-jilsah. Jilsah di sini pose duduk. bahwasanya puasa duduk seperti ini mufidah, memberikan faedah, memberikan kebaikan bagi jasad. Sorot matlubah, sorot artinya dari kata soro yasiru, artinya menjadi, menjadi matlubah, diminta. Menjadi diminta, ya kan? Karena apa? Karena dari segi kesehatan dia lebih baik daripada jongkok dengan mengandalkan atau berpijak pada dua kaki. Bukan berpijak, apa tadi namanya? Bertopang pada dua kaki. La min jihati anha minas sunnah. Bukan dari segi bahwasannya itu termasuk dari sunnah, bukan. Berarti kita tidak boleh mengatakan bahwasannya termasuk sunnah begini, enggak. Karena apa? Karena hadis yang menunjukkan itu dhaif. Dan hadis dhaif asalnya tidak menunjukkan kesunahan yang dilakukan oleh Nabi. Meskipun sanad, meskipun matan riwayatan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi mensunahkan seperti ini, tapi riwayatnya dhaif. Berarti kita tidak boleh mengatakan sunnah. Walakin min jihati annaha min maslahah. Tetapi kita mengatakan hadis atau puasa tersebut itu diminta, dianggap bagus dari segi ia merupakan sesuatu yang menciptakan maslahat bagi manusia. Begitu. Oke. Paham ya? Berarti jika ada hadis dhaif misalnya, namun maknanya benar, nah kita tidak mengatakan bahwasanya maknanya tersebut maknanya sesuai dengan sunnah Nabi, tidak. Tapi kita katakan maknanya tersebut memang mengandung maslahat dan benar. Kecuali jika memang ada sunnah lainnya yang sama maknanya dengan itu atau mengisyaratkan makna yang sama, maka kita boleh mengatakannya yaitu sesuai dengan sunnah Nabi. Baik, kemudian berikutnya. Hadis berikutnya dengan judul istihbabu nadhrid dzakari ba'dal baul. Ada apa? Istihbab dianjurkannya nat artinya mengurut atau semacam memijat adzakar, kemaluan laki-laki bagian depan, ba'da al-baul, setelah buang air kecil. Dari Isa bin Yazdad, dari Isa bin Yazdad an abihi, dari ayahnya berarti Yazdad, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Jika seorang dari kalian bala artinya apa di sini, berbuat kencing. Jika seorang dari kalian kencing falyantur, maka hendaklah dia mengurut zakarnya berapa kali? 3 kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Dengan sanad dhaif lagi. Fawaid hadis, al-hadithu dalilun ala istihbabin natri 3 marratin ba'da al-baul. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya mengurut 3 kali. Mengurut apa? Zakarnya 3 kali setelah kencing, sebelum cebok saja ya. Li ikhraji baqiyatil baul, untuk ikhraj. Ikhraj artinya mengeluarkan baqiyah, sisa dari air kencing. Jadi kalau coba lihat di dalam barisan ini ya, ada dua kata baul ya kan? Ya enggak? Ada dua kata baul dalam barisan ini. Baul yang pertama artinya adalah perbuatan kencing ya kan? Nah, baul yang terakhir kedua itu adalah air kencingnya. Nah, minaz zakari ziyadatan fil inqa. Jadi untuk mengeluarkan sisa air kencing dari dalam zakar, ziyadatan fil inqa, sebagai ziyadah, tambahan dalam hal inqa, pembersihan, penjernihan, yaitu penghilangan air kencing supaya sempurna, lengkap sudah keluarnya. Waswabu anna dzalika la yustahab, dan aswab yang benar anna dzalika, bahwasanya itu la yustahab, tidak dianjurkan. Li adami tsubutil hadis, karena apa? Adam, tidak ada tsubut, ketetapan hadis, maksudnya tidak tetapnya hadis, berarti lemahnya ketetapan hadis tersebut. Paham? Mudah kan? Dua hadis telah kita lampaui. Kemudian hadis berikutnya, dua hadis berikutnya, hukmul jam'i bainal hijarati wal ma'i fil istinja. Hukum menjamak antara hijarah, batu, dan juga air dalam istinja. Ini sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya dari kitab Al-Um sebelum-sebelumnya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama sa'ala ahla Quba faqalu inna nutbi'u al-hijarata al-ma' rawahu al-Bazzar bi sanadin dha'if. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala bertanya ahla Quba, penduduk Quba, faqalu maka mereka berkata inna nutbi'ul hijaratal ma, sungguhnya kami nutbi'u. Apa arti nutbi'u di sini? Atba'a yutbi'u, mengikut sertakan bebatuan dengan air. Berarti menggabungkan antara duanya, mereka menggunakan batu juga dan air juga dalam satu pembersihan. Jadi enggak terpisah, maksudnya dalam satu kejadian pembersihan. Diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad yang dhaif. Kemudian berikutnya wa asluhu fi Abi Daud. Dan asalnya dari hadis ini ada dalam riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh beliau Ibnu Khuzaimah min hadis Abi Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah biduni dzikril hijarah, tanpa adanya penyebutan kata al-hijarah, berarti enggak pakai batu, yang sahih. Dan bagaimanapun kedua-duanya itu boleh. Kedua-duanya itu boleh, dan para ulama mengatakan bahwasanya penggabungan antara batu dan air dalam pembersihan dari najis, tinja maksudnya, ataupun yang depannya, itu sesuatu yang lebih baik dan terbaik digabungkan dua-duanya. Namun jika dicukupkan hanya batu saja atau tisu tidak masalah. Jika dicukupkan pada air saja tidak masalah. Namun yang terbaik menjamak atau menggabungkan keduanya. Kemudian setelahnya apa yang terbaik kedua? Dengan air saja. Kemudian yang paling terendah adalah dengan selain air dari barang-barang yang bisa menghilangkan najis. Faedah yang pertama, al-hadithu dalilun ala anna izalatan najasati min mahallil khariji bitakhfifiha bil hijarati thumma itba'iha al-ma'a huwa akmalut tatahhur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya izalatun najasah, mengeluarkan atau menghilangkan najis, min mahallil khariji, dari mahal. Mahal adalah tempat, situs ya. Al-khariji, al-khariji itu artinya adalah yang keluar. Ya, di sini maksudnya kotoran. Jadi mahallul kharij, istilah ini mahallul kharij artinya adalah alat, maksudnya organ tubuh kita yang darinya lah keluar kotoran. Bitakhfifiha, dengan takhfif, pengeringanannya, bil hijarah, dengan bebatuan, summa yatba'uha bil alma, kemudian mengikut sertakan setelahnya apa? Air. Ya, ini sama aja menggabungkan, namun satu-satu. Batu dulu. Huwa akmalut tatahur. Nah, itu adalah paling sempurnanya pembersihan, pencucian. Nah, berarti kalau misalnya dengan batu saja, itu juga sempurna. Oke. Dengan air saja, itu juga tersempurna. Dengan batu dulu, kemudian dengan air. Karena kalau dengan batu, itu seperti masih ada sesuatu yang melengket dan semacamnya. Kemudian dengan air hingga hilanglah semuanya. Kemudian nomor 2, al-iqtisaru 'alal ma'i wahdahu afdalu min al-iqtisari 'alal hijarati wahdaha. Afwan, salah tadi saya bacanya, al-iqtisaru 'alal ma'i wahdihi afdalu min al-iqtisari 'alal hijarati wahdaha. Begitu yang benar. Artinya al-iqtisar, mencukupkan diri secara ekonomis dengan air saja itu lebih baik daripada mencukupkan dengan batu saja. Ya, tadi yang sudah saya katakan. Nomor tiga, yajuzul iktisaru al hijarati wahdiha, bolehnya mencukupkan pada batu saja. Boleh. Masya Allah, habis. Bayangkan kita setelah habis mengkaji satu kitab berbahasa Arab. Hah? Alhamdulillah kan? Antum setelah mencapai 36 halaman, dipotong mukaddimah mungkin. Kalau ada, ya berarti 32 halamanan. Semuanya berbahasa Arab. Telah habis itu. Alhamdulillah. Dan antum bisa membaca sekarang kalau misalnya memurojaah bagi yang dari awal sudah pernah ikut kajian dari awal, itu tinggal murojaah, coba dibaca bahasa Arab, antum bisa menerjemahkannya. Padahal sebelumnya antum sama sekali belum pernah, ya kan? Alhamdulillah. Di sini ya, latihan lagi. Tapi sekarang apa yang mau dibicarakan? Kita sudah habis. Bagaimana dengan esok hari? Tadi ana sudah kita ana tadi sudah SMS ke Ustaz Cecep, sirah lebih baik diliburkan ya, dengan peninjauan maslahat dan madarat. Maslahatnya kasihan pematerinya, dan madaratnya kasihan juga pematerinya, karena di hadapan pemateri cuma satu orang, jadi dan satu kamera, sementara kamera di sini tidak hidup sebagaimana hidupnya orang ini. Jadi agar sebagai penyelenggara, ana takut mengecewakan pemateri yang kita undang, jadi baik kita liburkan dulu. Begitu saja, kita liburkan aja. Ana udah SMS ya. Kemudian kita sudah habis ini ya. Sekarang misalnya ada usul atau tidak dari akhwat. Apakah akhwat atau misalnya antum punya usul, apakah kita lanjutkan dengan kitab ini? Tapi saya jujur tidak punya waktu untuk menyusun ini lagi, tidak punya waktu. Atau kita lanjutkan namun dengan kitab terjemahan. Jadi otomatis ya antum harus beli. Otomatis antum harus beli. Seperti kitab Tawdihul Ahkam misalnya. Hah? Cuma hadis itunya saja? Enggak, kalau misalnya hadis. Masih ada beberapa syarat. Enggak. Anak-anak ingat inginnya dengan kalau itu syaratnya terlalu ini. Kadang ambigu dan kadang bahasanya tuh kita tidak paham sehingga kita berusuzon dengannya jadinya malah. Nah, apakah dengan kitab, kalau misalnya dengan modul lagi saya buat, saya tidak punya waktu jujur aja. Kemudian kalau misalnya dengan kitab terjemahan misalnya Syarah Ulumul Maram Pustaka Azam yang warna hijau itu, kalau misalnya mau teruskan hal itu, misalnya bisa didiskusikan lagi nanti gimana. Tapi kalau misalnya antum diskusi gimana, kita berdua doang. Kalau misalnya akhwat misalnya ada ide seperti apa, mungkin bisa dituangkan di WhatsApp nanti bagaimana, diidekan, diracik lagi gimana, atau kita mengambil kitab lain di materi lain, kemudian mengkaji kitab lain misalnya untuk sisa misalnya 4 atau 5 pertemuan terakhir, mengkaji kitab itu misalnya ada usulan atau tidak, baik itu terjemahan atau Arab boleh. Karena tafsir juga sebentar lagi habis ya. Tafsir tinggal berapa ayat coba, mendekati final destination. Mungkin menjauhi gimana? Ya mungkin menjauhi gimana? Di sini kita masih mulai kalah. Oh ini udah, kita tinggal 4 halaman dan ini satu kajian besok habis sudah. Satu kajian besok habis. Jadi ada beberapa opsi. Apakah kita tetap menggunakan tafsir As-Sa'di terus kajian tafsir? Ya itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tafsir As-Sa'di. Dari konsekuensinya sebenarnya baiknya, karena saya tidak bisa lagi menyusun ini lagi, nggak ada waktu, mungkin dengan terjemahan. Karena waktunya darurat, saya nggak bisa lagi bikin susun ini lagi waktunya. Nah, kalau dengan terjemahan tafsir As-Sa'di bisa. Jadi kita nanti sudah bukan kitab Arabik lagi kita pakainya, melainkan dengan terjemahan. Jadi baca, kemudian saya jelaskan dari terjemahan tersebut atau gimana. Dan juga dengan ini, Bulughul Maram, apakah dengan terjemahan atau enggak? Kalau misalnya terjemahan, kita terus lanjut nanti besok. Yang penting terusin dengan terjemahan. Iya, mending. Nah, kalau yang lain pakai terjemahan juga, tapi kalau itu bisa pakai Arab. Nah, tapi nggak bisa, nah nggak bisa nyusunnya. Dan juga kalau misalnya mau beli bukunya dengan adanya sedikit syarah gitu, karena di sini juga butuh sedikit syarah, jangan cuma hadis doang. Kalau hadis doang, kasihan. Jadi antum harus full memperhatikan anak, nanti ngantuk-ngantukan, sehingga harus ada, baiknya ada kita pegangan. Jadi begini, bagaimana? Kalau misalnya dengan terjemahan bisa, nggak apa-apa, kita terusin tafsirnya juga Bulughul Maramnya. Dan kalau terjemahan, ana berencananya dengan tafsir As-Sa'di juga dengan terjemahan dari Pustaka Shahifah itu. Dan kalau misalnya Bulughul Maram bisa juga dengan terjemahan. Dan kedua-duanya kalau misalnya itu mau, bisa kita pesan kitabnya. Dan harganya tentu bisa lebih dipermurah, insyaallah. Insyaallah. Dengan paketan ya. Jadi misalnya akhwat mesen, yang mau mesen berapa? Ini kalau mereka bersepakat ingin dengan yang terjemahan, teruskan ya. Kalau bersepakat, kalau berikhtilaf ya silakan, asal jangan bertafaruk, jangan membuat hizib-hizib sendiri. Nah, itu silakan. Tapi harus ada pegangan bukunya. Nah, ana juga enggak mau dengan fotokopi. Karena itu begini. Bukan, ini bukan darurat sebenarnya. Antum fotokopi misalnya yang dari Pustaka Azam atau Pustaka Shahifah tafsir tafsir As-Sa'di itu. Pertama, bukan dalam keadaan darurat. Mereka percetakan itu ada di Indonesia ya. Nah, kemudian kita fotokopi gitu aja untuk kajian untuk berapa lama ya. Kedua, kita masing-masing punya uang. Masing-masing punya uang untuk menafkahkan hartanya di membeli kitab itu. Ya. Ketiga, mereka tidak akan ridho dengan itu. Enggak berkah nanti. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya mau dengan kitab tafsir terjemahan, ana enggak mau dengan ini. Dengan fotokopian saja sampai akhir gitu. Kecuali kalau misalnya memang kita tidak menemukan lagi kitab tersebut, sudah habis cetakannya misalnya, baru bisa. Ya. Bagaimana? Jadi nanti diputuskan kalau ini cuma satu orang, dan insya Allah antum setuju apa yang misalnya jumhur akhwat dinin, setuju insya Allah ya. Gitu. Atau kita selesaikan Bulughul Maram, kemudian untuk sementara sisa semester ini kita pakai misalnya kitab lain misalnya, untuk bidang lain, baik itu terjemahan atau Arabik, ya itu silakan didiskusikan lagi. Ya. Itu sekian dari ana. Jadi bagaimana dengan makannya? Coba sebentar ya. Nah, ini belum khotimah, belum selesai. Sebentar.